illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayuhan ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadyi hadyu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kami semua untuk dapat berziarah, bertemu dengan saudara-saudara kami, sesama talabatul ilm dan juga ahlu sunnah wal jamaah di markiz yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan dengan perjumpaan kita di sini atau ziarah kita, kunjungan kita kepada ikhwan-ikhwan ahlu sunnah wal jamaah di tempat ini, kita berharap semoga dapat meningkatkan, menjadikan hubungan ukhuwah di antara kita semua semakin erat. Dan juga kita mengharapkan turunnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa lil mutazawirin fiyya lil mutabadhilin fiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wajib kecintaanku atas orang-orang yang saling mencintai dikarenakan Allah. Juga wajib kecintaanku atas orang-orang yang saling berziarah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kecintaanku atas orang-orang yang saling memberi dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebutkan pula dalam hadis yang lain tentang keutamaan ziarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fil qaryah. Seseorang yang dia berziarah ingin mengunjunginya di sebuah desa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat di tengah perjalanan yang ia lakukan. Maka malaikat tersebut pun bertanya, "Ya turid?" Qala uridu khalli fi hadhil qaryah. Mana kau inginkan? Hendak kemana kamu? Aku ingin berziarah kepada saudaraku yang ada di desa ini. Apakah kau memiliki kepentingan dari kepentingan duniawi? Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada yang mendorongku untuk menziarahinya, tidak lain hanyalah dikarenakan aku cinta dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. mencintainya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tersebut mengatakan bahwasanya hubbuka li akhika fillah ada falakal jannah, cintamu terhadap saudaramu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan kau dimasukkan ke dalam surga. Dan di dalam hadis yang sering kita dengar, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Maka di antaranya adalah rajulan tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Dua orang yang saling mencintai dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul bukan dikarenakan harta-harta mereka. Ada kepentingan duniawi. Bukan berkumpul dikarenakan mereka ada hubungan kerabat, namun perkumpulan mereka dikarenakan satu akidah, satu agama, satu manhaj. Mereka sama-sama berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Mana kaum mukminin ahlu sunnah wal jamaah, manapun mereka berada, di zaman apapun mereka berada, mereka semua adalah bersaudara, bersaudara di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Pegang teguhlah kalian di atas tali Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian berpecah belah. Serta ingat-ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada kalian dikala kalian dalam keadaan musuh memusuhi satu dengan lainnya, saling bermusuhan. Atas Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian tatkala datang Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa akidah yang mulia, ajaran yang mulia, membawa syariat Islam. Dengan hal tersebut Allah menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi saling bersaudara. Persaudaraan yang bukan terjalin dikarenakan hubungan kerabat atau yang lainnya, melainkan dikarenakan agama Islam. Allah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Seandainya kamu mau menginfakkan semua apa yang ada di muka bumi, belum tentu kamu bisa menyatukan hati-hati manusia. Walakinallaha allafa bainahum. Namun Allah Subhanahu wa taala lah yang menyatukan hati-hati mereka. Bersatunya ahlu sunnah wal jamaah itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, disebabkan tali Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan harta ataupun yang lainnya. Dan mereka berkumpul dalam hadis tadi, ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi, mereka berpisah dikarenakan Allah. Perpisahan yang terjadi di antara kaum mukminin melainkan dikarenakan salah satu dari kedua kelompok tersebut ada yang bagau, ada yang melampaui batas. Mereka keluar dari Ahlus Sunnah sehingga mewajibkan, mengharuskan adanya perpisahan. Mungkin ini mukadimah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ada beberapa nasihat yang mungkin ingin ana sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun? Innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun? Apakah mereka sama, orang yang berilmu dengan orang yang jahil? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang dapat memikirkannya adalah orang-orang yang memiliki akal. Maka sering kita mendengar di sebagian muhadharah tentang keutamaan seorang alim. Disebutkan di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis Nabawi tentang keutamaan seorang alim. Karena kita juga tentunya sering mendengar tentang keutamaan-keutamaan tersebut. Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikat wa ulul ilm qa'iman bil qist." Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi annahu la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Wal malaikat wa ulul ilm, begitu pula para malaikat serta orang-orang yang memiliki ilmu ikut bersaksi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arahkan betapa mulianya mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menggandengkan persaksian Allah dengan para malaikat. Begitu pula para ulama, mereka ikut digandengkan dengan persaksian yang begitu agung tersebut. Dan tentunya mereka para ulama memiliki sifat-sifat, ciri-ciri yang khusus, sehingga mereka pun dapat mendapatkan keutamaan yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Mereka memiliki akhlak-akhlak yang asarnya itu luar biasa terhadap dunia, makhluk hidup, serta seluruh manusia terkhususnya. Sehingga disebutkan dalam hadis, wa innal alim la yastaghfiru astaghfiru lahu al-hitanu fil bahr. Sampai-sampai seorang bahwasanya seorang alim itu la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitanu fil ma. Seorang yang alim itu kita akan ampun oleh orang-orang yang ada di langit ataupun di bumi. Makhluk yang ada di langit dan di bumi itu memintakan ampun untuk seorang yang alim. Hatta al-hitanu fil ma, sampai ikan-ikannya ada di air, ikan-ikannya ada di air, memintakan ampun bagi seorang alim. Dikarenakan mereka pun mendapatkan asar yang besar, dikarenakan adanya seorang alim di dunia, mereka ikut mendapatkan nikmat, merasakan nikmatnya dengan adanya seorang alim. Dan pada pagi hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan menyebutkan beberapa akhlak dari para ulama dan asarnya kepada ummah Islamiyah. Bagaimana akhlak-akhlak tersebut patut kita jadikan contoh, teladan bagi kita semua. Sebagaimana dikatakan, tashabbahu illam takunu mislahum, fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Tashabbahu, berusaha kalian untuk menjadi seperti mereka. Illam takunu mislahum, meskipun kalian tidak bisa menjadi apa, benar-benar menjadi seperti mereka, namun setidaknya berusaha kalian untuk menyerupai mereka, meskipun tidak bisa menjadi persis seperti mereka. Ikutilah atau tanamkanlah pada diri kalian sifat-sifat seperti mereka, yang mana tentunya tidaklah semua orang bisa menjadi seperti mereka, namun setidaknya kita meniru secuil atau sedikit dari sifat-sifat mereka. Fa inna tashabbuh bil kirami falahu, dikarenakan menyerupai orang-orang yang mulia, orang-orang yang berusaha menyerupai seperti orang mulia, itu adalah falahu, keberuntungan, merupakan sebuah keberuntungan. Maka diantara sifat yang paling nampak, yang paling lahir dari akhlak ulama adalah mereka itu adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu orang-orang yang memiliki khasyah, khasyah di dalam hati mereka, khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dari itu disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As tentang kisah bagaimana ilmu itu akan dicabut. Innallaha la yaqbidul 'an qulubil 'ibadi intiza'an yantazi'uhu 'anil 'ibad walakin yaqbidul 'an biqabdil ulama. Idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'an fa dhallu wa dhallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mencabut ilmu dari hati-hati seorang hamba itu intizaan, dicabut secara langsung, tidak demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan cara dimatikannya para ulama. Manakala sudah tidak tersisa lagi seorang alim, manusia pun menjadikan pemimpin-pemimpin yang juhal, pemimpin-pemimpin yang tidak berilmu. Tatkala mereka ditanya, mereka pun memberikan fatwa yang tidak dilandasi atas dasar ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Mas sebutkan dalam sebuah riwayat tentang ilmu yang paling pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada seorang sahabat tatkala mendengarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengatakan pada seorang tabi'in, "La in syi'ta la akhbirannaka an awwal ilmin alladhi rufi'." Kalau kau mau, aku akan kabarkan padamu tentang ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahia al-khasyyah. Tanpa saya, ilmu yang paling pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-khasyyah. Rasa takut. Yang mana sebelumnya ada seorang tabi'in tatkala mendengarkan hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu tentang dicabutnya ilmu ini, dia pun mengatakan, "Wallahi la naqra'anna al-Qur'an wa la nuqri'anna nisa'ana wa abna'ana." Sungguh demi Allah, kita akan terus-menerus membaca Al-Qur'an dan juga kita akan membacakannya kepada istri dan anak-anak kita agar supaya ilmu itu tidak hilang. Maka kemudian Abu Darda mengatakan, "Waihak, wain kuntula uduka min fuqahain Madinah, hadal Yahud wa Nasara, hadi Taurah wal Injil indal Yahudi wa Nasara, famatugni anhu. Telaka kamu, aku kira kamu termasuk dari fuqaha Madinah. Aku malu, ini adalah seorang yang faqih di Madinah ini. Lihat ini Taurat dan Injil yang ada di tengah-tengah orang Yahudi dan Nasara. Apakah bisa bermanfaat? Ada Taurat dan Injil tengah-tengah mereka, apakah mereka bisa mengambil manfaat? Apakah dengan adanya Taurat dan Injil tersebut agama mereka masih tetap terjaga?" Tidak. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa khasyah ini, mencabut rasa khasyah yang ada di hati mereka, akhirnya mereka pun mulai sedikit demi sedikit mengubah apa yang ada di dalam kitab mereka, sehingga lama kelamaan ilmu yang sebenarnya, ilmu yang hakiki yang ada di tengah-tengah mereka pun hilang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minhum ummiyuna ay'lamuna al-kitaba illa amani." Di antara ahlul kitab itu kebanyakan mereka adalah ummiyun, yang mereka tidak mengetahui Alkitab melainkan hanya amani. Prasangka-prasangka mereka atau yang mereka dengar dari para rahib-rahib mereka. Maka inilah ilmu yang paling pertama kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa khasyah di dalam hati manusia. Maka termasuk dari akhlak yang paling nampak, yang paling jelas dari para ulama adalah mereka itu adalah orang-orang yang memiliki rasa khasyah. Innama yakhsyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dan berikutnya, cara akhlak dari ulama adalah ijtihad mereka dalam menuntut ilmu. Mereka itu adalah orang yang paling bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sampai akhir hayat mereka. Dikarenakan mereka mengetahui kadar ilmu yang mereka miliki, ilmu yang mereka dapatkan itu belum ada apa-apanya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya sedikit. Ilmu yang diketahui oleh manusia itu tidak sebanding, sangat jauh sekali dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah mengatakan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya. Wahai Rabbku, tambahkanlah padaku ilmu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. Dikarenakan yang namanya ilmu, ya, sebagaimana dikatakan, la yanala jami'an in ahadun walau marasahu alfasanah. Al-ilmu ka bahrin zahirin fattakhid min kulli syai'in ahsanah. Tidak akan dapat seorang itu mendapatkan seluruh cabang ilmu, bisa mempelajari seluruh dari cabang ilmu. Meskipun dia belajar sampai 1000 tahun. Al-ilmu ka bahrin zahirin, yang namanya ilmu itu seperti laut yang tidak ada tepinya, laut yang tidak bertepi. Al-ilmu ka bahrin zahirin, yang sangat luas sekali. Fattakhid min kulli syai'in ahsanah. Maka ambillah dari ilmu tersebut yang paling bagus, yang paling bermanfaat bagi kehidupan seseorang. Ambillah ilmu yang demikian. Ini orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu dalam belajar. Tidak bisa mencapai ilmu yang sempurna. Bagaimana keadaan orang-orang yang tatkala bertalabul ilm, menuntut ilmu dengan bermalas-malasan. Orang yang bersungguh-sungguh saja tidak bisa mendapatkan seluruh ilmu, apalagi orang yang bermalas-malasan dalam bertalabul ilm. Sebagian dikatakan, ilmu itu seandainya engkau mengerahkan seluruh daya upayamu, seluruh kemampuanmu untuk mendapatkan ilmu, ilmu itu akan memberikan padamu sebagiannya saja. Seandainya kita mengerahkan daya upaya kita, seluruh daya upaya kita untuk mendapatkan ilmu, ilmu akan memberikan pada kita sebagiannya saja. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengerahkan seluruh daya upaya mereka? Mas Bayan dikatakan, man talabal an bighairi jiddin sayudarikuhu idza syabal ghurabu. Barang siapa yang mencari ilmu tanpa sungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya apabila burung gagak itu sudah beruban. Dan kita tahu tidak ada burung gagak yang beruban. Burung gagak semuanya berwarna hitam. Artinya tidak akan mendapatkan ilmu orang yang bermalas-malasan di dalam talab. Ketika mencari ilmu tidak akan mendapatkannya. Maka para ulama ini di antara akhlaknya adalah mereka itu adalah orang-orang yang paling bersemangat, paling bersemangat, orang-orang yang mengeluarkan seluruh kemampuan mereka untuk bertalabul ilm. Kemudian berikutnya di antara akhlak para ulama adalah mereka itu orang-orang yang bercawabu, berendah diri. Meskipun betapapun ilmu atau tingginya ilmu yang mereka miliki, mereka senantiasa bertawadu, merendah diri di hadapan manusia. Dan semakin banyak ilmu mereka, ilmu yang mereka miliki, mereka akan semakin merasa rendah di hadapan makhluknya. Disebutkan oleh para ulama tentang marahil, marhalah seseorang dalam menuntut ilmu. Di awal-awal, marhalah yang pertama, tatkala dia menuntut ilmu, dia merasa bahwasanya dia ini adalah orang yang paling pintar. Orang tatkala baru belajar mendengar ini dan itu, seolah-olah dia sudah merasa yang paling pintar. Mungkin ya, kita juga sering melihat orang yang baru kenal ngaji, baru kenal ngaji, ya, diajari ini dan itu, ya, biasanya lebih agresif. Ya. Ketika melihat kemungkaran sedikit langsung dia ya, rubah demikian demikian, ya, lebih agresif. Nah, ini keadaan orang-orang yang baru-baru belajar. Ya. Marhala berikutnya dia akan merasa sangat kurang, lebih butuh untuk banyak belajar lagi. Ini marhala yang kedua. Dan marhala berikutnya, yang terakhir, tatkala orang sudah banyak belajar, belajar, belajar, akhirnya dia merasa dia tidak memiliki ilmu sama sekali. Dan merasa dia memiliki ilmu sama sekali. Maka mereka para ulama, orang yang ilmunya itu sudah sangat baik, tentunya mereka itu adalah orang-orang yang sangat, sangat merendahkan diri mereka, ya, sangat bertawadu. Nah, sebagaimana pula kalau kita melihat ya, padi, ya, kalau semakin banyak isinya maka dia akan semakin tunduk, akan semakin tunduk. Dan ya, dikatakan oleh ya, Mujahid rahimahullah ta'ala, ya, mengatakan la yata'allamul ilm mustahin wala mustakbir, ya, tidak akan mendapatkan ilmu, ya, orang yang pemalu ataupun mustakbir, yang sombong. Karena yang namanya ilmu itu, ya, pelajari atau dicari dengan tawadu. Begitu pula ditunaikan dengan tawadu. Bukan dicari dengan keadaan sombong ataupun ditunaikan dalam keadaan sombong. Ya, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang mustahin, orang yang pemalu. Dalam menuntut ilmu, ya, yang namanya malu itu tercela. Masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al haya khairun kulluh, yang namanya malu itu semuanya baik, tidak ada yang jelek. Kalau dalam talabul lain, kalau dia malu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Tidak ada malu dalam talabul lain. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mata sebagian dalam Sahih Bukhari, ni'man nisa nisaul ansar la yamna'uhunna al-haya yatafaqahna fid-din. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar, yang mana rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk bertafaqquh fid-din. Justru yang tidak malu ketika talabul ilmi, itulah orang-orang yang akan berhasil. Itu pula ilmu itu tidak akan didapatkan oleh seorang yang mustakbir, orang yang sombong, orang yang sombong. Kemudian berikutnya dari akhlak para ulama itu adalah al-aman bil-ilm. Mereka adalah orang yang paling semangat untuk mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Direkankan, ya, mereka tahu untuk apa tujuan mereka menuntut ilmu. Tentunya ilmu itu dipelajari agar diamalkan, bukan untuk menjidal para sufaha atau menjidal ulama yang lainnya, atau dikatakan sebagai seorang alim. Ya, demikian, yang namanya ilmu itu adalah untuk diamalkan. Dan ya, berikutnya adalah mereka itu para ulama adalah orang-orang yang memiliki sifat rahmah kepada umat Islam. Mereka memiliki sifat yang rahmah, sifat yang rahmah, dan disebutkan di dalam sebuah risalah saya, para muhaddisun tatkala mereka belajar menuntut ilmu, awal hadis yang mereka riwayatkan, yang pertama kali mereka dengar dari guru-guru mereka, ataupun tatkala mereka meminta ijazah pada gurunya, itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ruhama yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-ruhama, orang-orang yang memiliki sifat rahmah, yarhamuhumur rahman, mereka itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah oleh kalian makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan dicintai oleh zat yang ada di langit, disayangi oleh Allah yang maha kuasa. Dan berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, tatkala menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, kunu rabbaniyin, jadilah kalian seorang yang rabbani, jadilah kalian seorang yang rabbani, beliau mengatakan fuqaha, hukama, ulama. Rabbani itu adalah seorang fuqaha, orang yang faqih, berilmu. Ini kriteria yang pertama dari rabbani. Pertama itu adalah fuqaha, dia memiliki ilmu. Dan bukan hanya berilmu saja, namun dia juga harus hukama, orang yang bijak, orang yang hakim. Arti tidak dikarenakan tidak semua orang yang alim itu memiliki bijakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mencontohkan pada kita tentang bagaimana caranya kita menunaikan ilmu, tentunya dengan kebijakan. Kita mengetahui bersama kisah tentang Arabi dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ja'a Arabiyun fabala fi thaifatil masjid, bahwa saya pernah ada seorang Arabi yang datang ke masjid kemudian kencing di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazajarahun nas, maka manusia pun para sahabat langsung memarahi dia. Fanahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka agar membiarkan seorang Arabi tadi hingga selesai kencingnya. Da'uh, biarkan dia. Biarkan dia. Matatkala selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menasihati seorang Arabi tadi dengan penuh kebijakan, dengan penuh kebijakan, sehingga Arabi tadi pun mengatakan Allahummarhamni wa Muhammad faqat wala tarham ghairah, ya Muhammad, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, jangan kau rahmati yang selain kami, jangan kau rahmati selain daripada kami, rahmati aku dan Muhammad saja. Dikarenakan apa? Kebijakan yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dari sifat rabbani adalah ulama. Mereka adalah seorang yang halim, memiliki sifat rahmah, memiliki sifat kasih sayang. Ini adalah sifat dari alim, memiliki sifat kasih sayang, lemah lembut ketika bergaul dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya sifat halim ini dimanapun berada akan senantiasa menghiasi. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sehingga arif, lemah lembut, tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah dia dicabut dari sesuatu melainkan akan merusak, membuat jelek nama tersebut. Kalau dicabut dari sesuatu, meskipun dia dalam keadaan benar, dalam keadaan benar, namun kalau tidak ada arif, tidak ada yang namanya lemah lembut, akan terpandang jelek di hadapan manusia. Ini sifat ar-rahmah. Kemudian saya masih banyak sekali yang ingin Anda sampaikan, karena akhlakul ulama itu kalau kita baca di kutubul ilm, kitab-kitab ilmu, baik dari akhlakul ulama lil ajuri dan yang selainnya, itu sangat banyak sekali yang mana kalau disebutkan itu mungkin jadi durus, tidak cukup dengan pertemuan jalsah 1 jam atau 2 jam juga. Karena kan kami sudah merasa sangat kelelahan dikarenakan perjalanan yang kita lakukan, juga Anda sudah suaranya sudah enggak, kayaknya enggak kuat lagi, mungkin kita cukupkan sampai sekian. Semoga nasihat yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan antum sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.